Baptis yang punya suara merdu, bocah cilik yang punya suara sakti, yang kasetnya sudah beredar di seluruh persada Nusantara, kagak usah saya promosi, yang penting asik. Ada Ramayana, ada Randy Soteng, siapa dia kalau bukan Tasya Rosmala New Tessa. Ayo nduk, Cahayu anakku, Tasya. Sini dulu sayang ya. Ayo Dik, nabur ini. Ini perdagangan sudah rindu sama sampean. Gak ngurus. Iya. Kasih dulu aplok-aploknya mana untuk Tasya. Selamat malam semuanya. Kabarnya baik ini, mas-masku semuanya. Baik ya. New Tessa langsung saja. Lagi bareng-bareng lagi ya. Juga buat para sahabatku SNC Indonesia. Yeah. Terima kasih. Assalamualaikum.